sahabat aku yang baik, bolehkah aku bila jadi pacarmu? Karena aku telah jatuh, jatuh hati padamu sejak aku bersahabat denganmu. Rasa ini tak bisa ku pendam, memang ku bukan seseorang yang memendam. Ku begini adanya, hanya seorang manusia yang ingin mencinta dan dicinta. Padamu telah ku putuskan cinta dan ketulusan, terakhir ku labuhkan di hatimu. Yang penting aku sudah katakan, sebuah perasaan yang tumbuh di hatiku ini tertanam yang ku mulai mungkin dari sebuah kisah persahabatan. Iya atau tidak jawabanmu, ku serahkan semua, ikutilah kata hatimu. Ku tak akan memaksa, namun aku sungguh sangat mencintaimu. Putuskan cinta dan ketulusan, terakhir ku labuhkan di hatimu. Yang penting aku sudah katakan, sebuah perasaan yang tumbuh di hatiku ini tertanam yang ku mulai mungkin dari sebuah kisah persahabatan. Iya atau tidak jawabanmu, ku serahkan semua, ikutilah kata hatimu. Ku tak akan memaksa, namun aku sungguh sangat mencintaimu. Mencintaimu sahabatku cinta.